السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله، الله تبارك وتعالى kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, di dalam pengajian rutin yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Setelah kita menghentikan pelajaran ini di bulan Ramadan, karena kesibukan kita masing-masing di bulan Ramadan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah Jalla wa ala menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai pahala yang berlipat ganda dari kesungguhan kita dalam bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagai seorang mukmin terhadap mukminin yang lainnya, min babiz dzikra, sebagai peringatan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Di mana kita berada di bulan Syawal, dan kita telah mengetahui keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal kana kaman shoma ad-dahra." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, setelah itu dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini menjelaskan keutamaan seorang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan, lalu kemudian dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Di hari yang mana saja, dan tidak disyaratkan berpuasa 6 hari secara berurutan. Namun hari-hari mana saja dari bulan Syawal, seseorang diperbolehkan untuk berpuasa. Hanya saja tentunya jangan dia berpuasa pada tanggal 1 Syawal, sebab itu adalah Yaumul Id, hari raya. Dan jangan pula dia menyendirikan berpuasa sunnah pada hari Jumat, disebabkan karena adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendirikan berpuasa pada hari Jumat. Demikian pula menyendirikan puasa pada hari Sabtu, menurut pendapat sebagian dari kalangan para ulama, dan mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturidu alaikum, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Sebagian para ulama memahami bahwa larangan berpuasa pada hari Sabtu di dalam hadis ini yaitu larangan menyendirikan puasa sunnah pada hari Sabtu. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis tersebut. Adapun selainnya dari hari-hari yang lain, maka diperbolehkan seseorang berpuasa sunnah pada hari-hari tersebut, apakah secara tersendiri atau digandengkan dengan puasa sunnah yang lainnya. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghidupkan amalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah kepadanya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana kita telah memasuki bab yang menjelaskan tentang salat-salat sunnah. Dan terakhir kita sampai kepada hadis hadis Abi Hurairah yang tentang itu sudah. Nah, pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas pada pertemuan sebelum Ramadan tentang anjuran membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, dan Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua dari salat sunnah 2 rakaat sebelum salat wajib subuh. Dan telah kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin as-siddiqah bintu as-siddiq radhiyallahu taala anhuma qalat, bahwa beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza shalla raka'atayil fajri, apabila beliau salat 2 rakaat fajr. Yang dimaksud adalah sholat sunnah 2 rakaat fajr sebelum sholat subuh. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat fajr, ittaja'a ala shiqqihi al-ayman, maka beliau berbaring di atas lambung kanan beliau, di atas bahagian kanan beliau. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza shalla ahadukum ar-rak'ataini, apabila salah seorang kalian salat 2 rakaat, yaitu salat 2 rakaat salat sunnah rakaatil fajr qabla salati subhi, sebelum mengerjakan salat wajib subuh, falyattaji' ala jambihi al-ayman, maka hendaklah dia berbaring di atas bahagian kanannya atau di bahagian lambung kanannya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud. At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedua hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, menjelaskan tentang satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Telah kita ketahui keutamaan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada pertemuan sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat salat sunnah fajr itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, setelah mengerjakan salat 2 rakaat subuh salat sunnah al-fajr, maka di dalam kedua hadis ini terdapat anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melakukan al-ittija', berbaring, yaitu berbaring di atas lambung kanan seperti keadaan seorang mayit apabila dimasukkan ke dalam liang lahat, itu dihadapkan ke kiblat dengan berbaring di atas lambung kanannya. Seperti itulah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perhatikan di dalam kedua riwayat ini terjadi perbedaan antara hadis Aisyah dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Adapun hadis yang pertama, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di dalam hadis tersebut menjelaskan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah menghikayatkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salat salam apabila selesai mengerjakan salat 2 rakaat fajr, ittaja'a, maka Rasulullah berbaring di atas lambung kanannya. Maka di sini jelas bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menghikayatkan perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan salat sunnah 2 rakaat fajar. Berbeda dengan hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka di dalam hadis tersebut dari ucapan Rasulullah dan bahkan terdapat penegasan dalam bentuk perintah. Dalam bentuk perintah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat tersebut, "Idza shalla ahadukum ar-rak'ataini qabla salati subhi falyattaji'." Apabila salah seorang kalian selesai mengerjakan salat dua rakaat sebelum subuh, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Fal lam di depan kalimat yattaji' itu menunjukkan perintah, disebut lamul amr. Lam yang menunjukkan perintah. Sehingga dari sisi penunjukan makna, lafaz hadis yang kedua itu lebih tegas daripada lafaz hadis yang pertama. Sebab yang pertama hanya menyebutkan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua bukan hanya dari perbuatan, penegasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari ucapan beliau, dan bahkan beliau memerintahkan untuk mengerjakannya. Nah, disebabkan karena hadis dengan lafaz yang kedua inilah yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama, terjadinya perbedaan-perbedaan lafaz dalam beberapa riwayat termasuk lafaz hadis yang kedua, menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang hukum ittija' ba'da raka'atil fajr, hukum baring di atas lambung kanan setelah mengerjakan salat sunnah dua rakaat. Yang masyhur dalam hal ini ada empat pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dia mengatakan bahwa tidur atau berbaring di atas lambung kanan setelah mengerjakan sholat sunnah dua rakaat hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bahkan yang zahir dari ucapan beliau mengatakan tidak sah sholat sunnahnya kalau dia tidak tidur atau berbaring di atas lambungnya setelah mengerjakan sholat dua rakaat itu, menunjukkan wajibnya. Dan dia berdalil dengan hadis Abi Hurairah ini yang menunjukkan perintah falyattaji', hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya. Dan perintah menunjukkan wajibnya. Pendapat yang kedua sebaliknya mengatakan bahwa ittija' berbaring di atas lambung kanan setelah mengerjakan sholat sunnah dua rakaat tidak disyariatkan. Bahkan dinukilkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bid'ah. Dan sebagian menukilkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa disunnahkan berbaring di atas lambung kanannya setelah mengerjakan dua rakaat salat sunnah fajr bagi mereka yang mengerjakan qiyamul lail. Bagi mereka yang mengerjakan qiyamul lail atau salatut tahajjud atau yang semisalnya. Adapun bagi yang tidak mengerjakan qiyamul lail maka tidak dianjurkan. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa pendapat yang ketiga tadi itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala condong kepada pendapat ini. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa ittija' berbaring di atas lambung kanan setelah mengerjakan sholat sunnah al-fajr hukumnya sunnah secara mutlak. Hukumnya sunnah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para pengikut madhab Asy-Syafi'iyah. Demikian pula dari para pengikut madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Al-Hanabilah. Dan dikuatkan oleh para ulama di antaranya Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Maka ini empat pendapat yang masyhur yang dinukilkan dari para ulama tentang hukum berbaring di atas lambung kanan setelah mengerjakan salat sunnah fajar. Lalu mana yang rajih dari keempat pendapat ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa hukumnya wajib, maka ini pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Sangat jauh sekali dari kebenaran. Sebab dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tidak wajibnya. Lalu bagaimana dengan hadis Abi Hurairah yang menunjukkan perintah? Sementara ahli usul mengatakan al-aslu fil amril wujub. Asal hukum perintah itu adalah wajib. Maka kita menjawab, memang betul asal hukum perintah adalah wajib. Namun perlu kita perhatikan terlebih dahulu tentang kedudukan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah hadis yang menjadi perbincangan para ulama ahlul hadis. Yang di sana disebutkan perintah untuk berbaring di atas lambung kanan. Sebab hadis ini ma'asyiral muslim rahimakumullah itu berasal dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad. Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan hadis ini dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, dari Abu Salih, Samman, dari Abu Hurairah. Sementara Abdul Wahid bin Ziyad terkhusus apabila dia meriwayatkan hadis dari Al-A'mash, itu terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan dalam periwayatannya. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan riwayat atau kedudukan riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-A'mash, maka beliau menyebutkan hadis ini termasuk di antara hadis-hadis munkar yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-A'mash. Oleh karena itu, tidak sedikit dari kalangan para ulama yang melemahkan riwayat ini. Al-Baihaqi rahimahullahu taala menghukumi bahwa hadis ini syadz. Hadis yang ganjil. Dan penyebutan hadis ganjil menunjukkan kelemahan riwayat. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan hadza haditsun batilun laisa bi sahih. Hadis ini adalah hadis yang batil dan tidak sahih. dan dilemahkan oleh para ulama yang lainnya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala termasuk yang melemahkan riwayat ini, sehingga hadis Abi Hurairah dari sisi ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena perawi Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan hadis dari Al-A'mash, ini adalah periwayatan yang lemah dan hadis ini termasuk di antara riwayat tersebut. Ditambah lagi bahwa Al-A'mash Sulaiman bin Mihran adalah seorang mudallis. Ya, mudallis. Sudah sering kali kita menjelaskan apa itu pengertian tadlis, di mana seorang mudallis tidak diterima riwayatnya sampai dia menjelaskan bahwa dia betul-betul mendengarkan dari gurunya, dari orang yang ada di atasnya. Dan di sini Al-A'mash tidak menjelaskan. Sehingga dua penyakit yang terdapat di dalam hadis ini menyebabkan lemahnya riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang di dalamnya terdapat perintah, sehingga tidak ada hujjah dari hadis Abu Hurairah. Yang sahih, yang hujjah adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang menunjukkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anggaplah hadis Abu Hurairah itu sahih. Kalaupun kita menganggap hadis yang menunjukkan perintah itu sahih, itu juga tidak menunjukkan wajibnya tidur setelah mengerjakan sholat sunnah fajar. Tidak menunjukkan wajibnya, sebab hadis-hadis yang lain menunjukkan sunnah, sehingga memalingkan hukum asal wajib yang terdapat di dalam riwayat itu, kalau riwayat itu sahih dan kita mengatakan hadis itu dhaif. Nah, kalaupun sahih namun tidak menunjukkan wajib. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr fa in kuntu mustayqidatan haddatsani wa illa taja'a. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai mengerjakan salat sunnah dua rakaat subuh, salat sunnah dua rakaat fajr, kata Aisyah, apabila aku telah bangun, ya, tidak dalam keadaan tidur, maka Rasulullah berbincang-bincang denganku. Berbincang-bincang denganku. Namun apabila aku tidak bangun, yakni tertidur, maka Rasulullah alaihi wasallam berbaring ittaja'. Berarti Rasulullah alaihi wasallam tidak selalu berbaring setelah salat sunnah fajr. Nah, kadang-kadang beliau tidak berbaring karena melihat Aisyah, sehingga beliau berdialog dan berbincang-bincang dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka hadis ini menunjukkan tidak wajibnya, kalaupun dikatakan bahwa hadis Abi Hurairah itu sahih. Sehingga pendapat yang pertama ini pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, yang mengatakan wajibnya. Demikian pula pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan. Ini juga pendapat yang lemah. Sebab asal hukum dari apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa ucapan-ucapan Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam adalah contoh yang kita dianjurkan untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu asal dari ucapan Rasulullah, asal dari perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam sifatnya umumut tasyri', yang bersifat syariat untuk seluruh umat. Ya, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan pun ini pendapat yang tidak benar. Tinggal dua pendapat yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang mengatakan bahwa tidur setelah sholat sunnah fajar bukan tidur-tidur pulas ya, baring. Nah, berbaring di atas lambung kanan. Antara pendapat yang mengatakan sunnah secara mutlak dengan pendapat yang mengatakan bahwa disunnahkan bagi yang mengerjakan sholat sholatul lail, qiyamul lail. Memang ada hadis-hadis dan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam berbaring di atas lambung kanannya setelah mengerjakan salat salatul lail di malam hari. Namun apakah riwayat baring di atas lambung kanan itu sangat berhubungan dengan salatul lail, sementara beberapa riwayat yang lain tidak menunjukkan hal tersebut. Seperti hadis yang kita sebutkan ini, hadis Aisyah, hanya menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan salat sunnah al-fajr, maka beliau berbaring di atas lambung kanannya. Tidak disinggung permasalahan salatul lail atau qiyamul lail. Sehingga wallahu taala alam, pendapat yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang terakhir yang mengatakan bahwa disunnahkan. Disunnahkan berbaring di atas lambung kanan setelah mengerjakan sholat sunnah fajr 2 rakaat. Ini yang sahih. Namun perlu diketahui ma'asyiral muslim rahimakumullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan ya ittija', berbaringnya beliau di atas lambung kanan tersebut, beliau mengerjakan itu di rumahnya. Ya. Bukan di masjid. Oleh karena itu diriwayatkan dari beberapa sahabat beliau mengingkari orang-orang yang berbaring setelah mengerjakan salat sunnah fajr di masjid. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau melempari orang yang tidur setelah sholat sunnah 2 rakaat di masjid. Nah, sebab yang warid yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengerjakan itu di rumah. Oleh karena itu tidak disyariatkan dikerjakan di masjid. Bagi mereka yang tidak ya mengerjakan sholat sunnah di masjid misalnya, nah memungkinkan bagi dia untuk dia mengerjakannya. Sebelum datang ke masjid dia sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, setelah itu dia baring, ya baring yang tidak mengkhawatirkan dia akan tidur pulas. Sebab kalau demikian menyebabkan dia meninggalkan sholat subuh. Nah, baring sekedar untuk tasbiqu sunnah, mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia menuju ke masjid. Adapun kalau dia mengerjakan sholat sunnah tersebut di masjid, maka tidak perlu dia melakukannya. Sebab yang sunnah dikerjakan di dalam rumah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan sebagian para ulama menyebutkan illah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berbaring di atas lambung kanan setelah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, agar kemudian seorang mengambil waktu untuk beristirahat sejenak, ya, waktu untuk beristirahat. Apakah dia mungkin di malam hari mengerjakan qiyamul lail, kemudian setelah itu dia beristirahat, tiba waktu subuh maka dia mengerjakan sholat sunnah sehingga dibutuhkan untuk mengistirahatkan tubuh sebelum mengerjakan sholatul fajr, sholat subuh secara berjamaah. Sehingga ketika seorang berbaring di atas lambung kanannya, dia mengistirahatkan dirinya sejenak untuk bersiap-siap agar ketika mengerjakan sholat subuh dalam keadaan dia telah siap dan dalam keadaan dia semangat dalam mengerjakannya. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang permasalahan al-ittija' ala syiqqil ayman, berbaring di atas lambung kanan. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, salatul lail mathna mathna. Salatul lail, salat malam itu, mathna mathna, dua rakaat, dua rakaat. Yang dimaksud yaitu dua rakaat salam, dua rakaat salam. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً. Apabila salah seorang kalian mengkhawatirkan memasuki waktu subuh, maka dia mengerjakan salat satu rakaat, yaitu salat witir. تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى, di mana dia mengganjilkan jumlah bilangan yang telah dia kerjakan dari sholat, sholatul lail. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walil khamsati wa sahahahu Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh lima, yang dimaksud lima al-imamu Ahmad dan empat pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Majah, dan disahihkan oleh Ibn Hibban bilafaz, dengan lafaz salatul laili wan nahari masna, salat malam dan salat siang itu dua rakaat, dua rakaat. Wa qala An-Nasa'i hadha khata', dan An-Nasa'i mengatakan bahwa terjadi kesalahan dalam riwayat ini. Yang dimaksud oleh beliau yaitu dalam menyebutkan sholat siang, karena hadis Abdullah bin Umar yang masyhur itu hanya menyebutkan sholatul lail, sholatul laili masna masna, sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sementara riwayat yang lain mengatakan sholatul laili wan nahar, salat malam dan salat siang juga dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dan An-Nasa'i mengatakan bahwa terjadi kekeliruan. Maka dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis Abdullah bin Umar ini adalah hadis yang sahih. Yang saya maksudkan di sini adalah lafaz yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ini tidak diragukan tentang keabsahannya, tentang kesahihannya. Adapun lafaz yang kedua yang mengatakan salatul laili wan nahar, salat malam dan siang, penyebutan penambahan siang dalam lafaz ini telah dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafiz di sini An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, al-imamu Ahmad juga melemahkan tambahan ini, penyebutan sholat siang hari. Bahkan Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala enggan untuk meriwayatkan hadis ini. Ad-Darqutni juga menyebutkan dalam kumpulan hadis-hadis ilal, di mana beliau juga melemahkan riwayat ini. Al-Hakim juga melemahkan riwayat ini. Yahya bin Ma'in At-Tahawi, ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Dan banyak dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa tambahan siang ya di dalam lafaz tersebut adalah tambahan yang lemah. Oleh karena itu yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar adalah penyebutan salatul laili masna masna. Salat malam hari itu dua rakaat, dua rakaat. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan faedah bahwa dalam mengerjakan salatul lail yang afdal adalah mengerjakannya dua rakaat, dua rakaat. Maksudnya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dan ini yang afdal, yang dikerjakan oleh seorang yang hendak mengerjakan qiyamul lail, menyelisihi perbuatan sebahagian mereka yang mengerjakan empat rakaat dengan satu salam dan satu tasyahud. Nah, menyelisihi secara zahir apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Sebab hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang dari hamba Allah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu kemudian hamba Allah ini bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara mengerjakan salatul lail. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab dengan jawaban ini, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Naam. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Menunjukkan bahwa inilah yang hendaknya dijadikan sebagai asal di dalam mengerjakan salatul lail. Namun bukan berarti bahwa amalan ini diwajibkan, sebab hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa diperbolehkan selain mengerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Diperbolehkan sekali-sekali. Sebagian mereka ada yang berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakan salat 11 rakaat, fa yusalli arba'an la tas'alan husnihinna wa thulihinna. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakan salat 4 rakaat, kamu tidak perlu tanya tentang bagus dan panjangnya salat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau mengerjakan 4 rakaat lagi, kamu tidak perlu ya bertanya tentang panjangnya dan bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengerjakan 3 rakaat. Dan difahami oleh sebagian para ulama bahwa secara zahir yang menunjukkan hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan 4 rakaat dengan satu salam. Ya, meskipun dalam mami hadis ini masih terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Demikian pula perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam pernah mengerjakan salat witir 5 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada akhir. Rasulullah alaihi wasallam pernah mengerjakan salat salat witir 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Rasulullah alaihi wasallam pernah mengerjakan salat witir 7 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi wasallam juga mengerjakan salat witir tersebut terus-menerus tanpa duduk pada rakaat yang ke-2. Dan ini nanti ada pembahasan tersendiri tentang bagaimana cara salat witir dan berapa jumlah salat witir yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Namun yang ingin kita bahas di sini adalah tentang anjuran untuk mengerjakan salatul lail 2 rakaat, 2 rakaat. Yaitu 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Lalu berapa jumlah dan batasan dalam mengerjakan salatul lail? Maka ini juga insyaallah kita akhirkan pembahasannya karena akan dibahas pada hadis yang akan kita bacakan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pada hadis-hadis yang berikutnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahwa apabila salah seorang kalian mengkhawatirkan memasuki waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan satu rakaat. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa batas akhir dalam mengerjakan salatul witr adalah masuknya waktu salat subuh. Apabila telah dikumandangkan azan yang menunjukkan masuknya waktu salat subuh, maka telah berakhir pula waktu salatul witr. Oleh karena itu, salatul witr waktunya sama seperti salatul lail. Dimulai dari ba'dal isya dan diakhiri dengan tibanya waktu salat subuh. Kapan saja seorang hendak mengerjakan salat witir, boleh dikerjakan pada awal malam. Dan tambahan pembahasan tentang salat witir insyaallah taala kita akhirkan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa salat witir jumlah minimalnya satu rakaat. Jumlah minimalnya satu rakaat. Dan boleh mengerjakan lebih dari itu. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, atau 9 rakaat sebagaimana akan kita sebutkan pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, afdalu salati ba'da al-fariidati salatul lail. Salat yang paling afdal setelah mengerjakan salat wajib adalah salatul lail. Salatul lail, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salatul lail. Bahwa salatul lail adalah salat sunnah yang paling afdal. Tidak ada dari salat-salat sunnah yang paling afdal setelah mengerjakan salat-salat yang wajib kecuali salatul lail. Sebagaimana tidak ada puasa sunnah yang paling afdal dari puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan puasanya Daud alaihi salam. Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan tentang keutamaan puasa Daud. Afdalus siyam ba'da Ramadan. Afdalus siyam ba'da Ramadan siyam Daud alaihi salam. Dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk berpuasa Daud. Nah, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, ya Rasulullah, saya mampu untuk melakukan lebih dari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalik. Tidak ada lagi puasa yang lebih afdal dari puasanya Daud alaihi salam. Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Adapun di antara bulan-bulan yang paling afdal selain bulan Ramadhan dari puasa-puasa sunnah yang paling afdal dikerjakan pada bulan Muharram, afdalus siyam ba'da Ramadhan siyamu syahrillahil muharram. Dalam riwayat Imam Muslim bahwa puasa yang paling afdal setelah Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Adapun salat, salatul lail setelah fariidhah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepantasnya bagi seorang yang hendak mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempatkan dirinya mengerjakan salatul lail. Ya, meskipun 2 rakaat, 1 rakaat dengan salat witir, meskipun hendaknya seorang muwabah merutinkan untuk senantiasa mengerjakan dan tidak meninggalkan satu malam berlalu melainkan dia mengerjakan salatul lail minimal 2 rakaat dan ditambah dengan rakaat witir. Kalau dia rutin, wallahi itu lebih afdal. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada seorang hamba yang merutinkan amalannya. Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah jalla wa ala adalah yang berkesinambungan, meskipun sedikit yang dia kerjakan. Meskipun sedikit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal rajul Abdullah in kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah itu, sekiranya dia mengerjakan salatul lail. Kata Salim bin Abdullah bin Umar, dia menghikayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Umar setelah mendengarkan hadis ini, beliau tidak tidur di malam hari kecuali sedikit. Beliau tidak lagi tidur di malam hari kecuali sedikit. Rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La takun mithla fulan. Kana yaqumul lail thumma taraka qiyamal lail." Jangan kamu seperti si fulan. Dia dahulu rajin mengerjakan qiyamul lail, kemudian setelah itu dia meninggalkan. Jadi jangan kita menyangka bahwa qiyamul lail hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, masya Allah, qiyamul lail selesai, selesai tugas. Nah, ya, pensiun. Allahul musta'an. Nanti setelah datang lagi bulan Ramadan baru mengerjakan. Lah, ya ikhwan. Kerjakan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu mengerjakan seperti yang kita kerjakan di bulan Ramadan, minimal ada yang kita hidupkan di malam hari untuk mengerjakan salatul lail. 2 rakaat tambah 1 rakaat. Itu kalau kita mampu untuk melakukan. Dan tidak mesti dengan bacaan yang panjang. Ya, semuanya tergantung dari apa yang dia mampu. Ya, kalau seorang hafalannya ya sampai dari alam talo kaifa sampai annas, ya itulah yang dia baca. Naam. Itu yang dia baca. Alhasil apa yang mampu baginya. Dia berusaha untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang tidur terus sampai kesiangan sehingga dia tidak mengerjakan salatul lail. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang tidur sampai tiba waktu subuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dzakar rajul bala syaitan fi udhunai." Orang itu syaitan kencing di telinganya. Syaitan kencing di telinganya sehingga dia tidak mendengarkan azan, dia tidak memungkinkan bangun di malam hari. Naam, tidak diberikan kemudahan untuk bangun di malam hari. Sebagian mereka bukan hanya sampai waktu subuh, sampai pagi dia tidak bangun, ya, kecuali karena untuk bekerja. Allahul musta'an. Tidak terfikirkan oleh dia salat subuh. Yang terfikirkan oleh dia bagaimana dia bisa datang ke tempat pekerjaannya dalam waktu yang tepat. Urusannya dunia. Allahul musta'an. Di hari libur, tidurnya sampai jam 9. Nah, tidak terfikirkan salatul fajr, salat subuh, padahal dia muslim. Allahul musta'an. Orang yang seperti ini bukan dikencinginya aja sama syaitan, ya. Nah, bahkan dia telah menjadi syaitan. Di dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad." Bahwa syaitan itu akan mengikat di bagian akhir kepala salah seorang kalian ketika dia tidur, akan diikat dengan 3 ikatan. Setiap dari ikatan itu, maka syaitan mengatakan, "Alaika lailun tawilun farqud." Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Fa in istayqadha wa dzakara Allah azza wa jal in halat uqdah. Kalau dia bangun dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlepas 1 ikatan. Fa in tawadda in halat uqdah. Kalau dia berwudu, lepas lagi satu ikatan lagi. Fa idza shalla in halat uqdah. Dan kalau dia sampai salat, maka lepas lagi satu ikatan. Tiga ikatan ini lepas seluruhnya setelah dia salat. Nah. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs, sehingga di pagi hari dia semangat, ya, perasaannya baik. Wa illa kana khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak seperti itu, dia tidak salat malam, maka perasaannya itu apa? Khabith. Nah, penuh dengan kekacauan, kaslan, malas. Nah, dan itu terlihat, subhanallah. Terlihat orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salatul lail adalah amalan yang paling afdal. Amalannya para ubbad, para ahli ibadah. Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturrahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, kalian akan masuk ke dalam syurga dengan penuh keselamatan. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita dengarkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.